بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث فوائد dan dalam hadis ini beberapa faedah pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, at-targhibu fi tanfisil karb 'anil mu'minin. Motivasi bagi orang-orang untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang sementara dalam kesusahan. Dari karangan kaum mukminin li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah lalu kita baca, man naffasa 'an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasa Allahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa barang siapa yang memberikan solusi, jalan keluar bagi seorang mukmin pada salah satu kesusahan-kesusahan dunia, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan padanya kemudahan darinya, terhadapnya, dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat nanti. Yang kedua, al-isyaratu ila al-qiyamah wa annaha dhatu karb. Dalam hadis ini pula kata beliau, isyarat bahwasanya hari kiamat adalah hari yang memiliki kesusahan. Nah, orang-orang pada hari itu dalam keadaan yang menderita, kecuali siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala bantu. Dan di antara sebab kita mendapatkan bantuan dari Allah Azza wa Jalla untuk menghadapi hari kiamat adalah pada saat seseorang memberikan dan senang memberikan bantuan kepada orang-orang yang butuh bantuan di dunia ini. Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak, apa kita ingin mendapatkan bantuan dari Allah, maka silakan membantu orang-orang yang beriman. Wa qad bayyana Allah ta'ala fi qawli ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian bertakwa kepada Rabb kalian. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Yawma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa mahum bisukara walakin azaballahi syadid. Engkau pada hari itu melihat setiap orang yang menyusui anak-anak mereka lalai dari apa yang mereka susui, tidak peduli lagi terhadap anak-anak mereka. Nah, demikian pula pada hari itu engkau melihat wanita-wanita yang hamil, nah, mengeluarkan, ya, segala apa yang mereka hamilkan. Orang-orang yang hamil pada keguguran ini menunjukkan bahwasanya guncangan pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Orang yang sementara, karena itu orang-orang yang sementara hamil, apalagi hamil muda, jangan terlalu sering diguncang. Seperti dibawa naik motor, ya, karena bahaya. Nah, sering-sering naik mobil, ini isyarat. Hanya kita bisa mengambil pelajaran di situ. Nah, walaupun ini berkaitan tentang hari kiamat, bahwasanya wanita-wanita yang apa namanya hamil pada hari itu, karena dahsyatnya guncangan hari kiamat akan menyebabkan wanita-wanita yang hamil akan menjadi keguguran, gugur semua yang apa yang mereka kandung. Nah, wa taran nasa sukara, dan kau melihat manusia dalam keadaan mabuk, wa mahum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Walakin azaballahi syadid, akan tetapi ya, siksaan Allah sangatlah dahsyat. Nah, jadi beliau mengatakan bahwasanya pada hadis ini isyarat, pemberitaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya hari kiamat itu memiliki ya naam kesusahan yang sangat sulit, dan Allah pun menjelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2 ini tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Nah, orang-orang, ibu-ibu yang sedang menyusui lalai dan lupa terhadap apa yang dia susui. Dan lupa anak-anaknya. Nah, wanita-wanita yang hamil keguguran seluruhnya. Mabuk. Seperti orang-orang yang mabuk. Ya, saking dahsyatnya hari itu. Nah, kemudian yang ketiga, tasmiyatu dzalika al-yawm biyaumil qiyamah. Penamaan hari itu adalah namanya hari kiamat. Naam. Tasmiyatu dzalika al-yawm biyaumil qiyamah. Penamaan hari itu adalah hari kiamat. Li'annahu yaqumu fihi an-nasu min quburihim li rabbil alamin. Dinamakan hari kiamat karena pada hari itu manusia berdiri bangkit dari kuburan mereka menghadap kepada Rabbul Alamin, kepada Rabb, Tuhan pencipta, penguasa dan pengatur seluruh makhluk. Wa yuqamu fihi al-'adlu wa yaqumu al-ashhad. Pada hari itu ditegakkan keadilan dan para saksi-saksi berdiri mempersaksikan. Nah, yang keempat, at-targhibu fi taysiri 'ala al-mu'sirin. Dalam hadis ini pula targhib, motivasi untuk memberikan kemudahan kepada orang-orang yang mu'sirin, seperti orang-orang yang terlilit utang. Nah, diqauli sallallahu alaihi wasallam, man yassara ala mu'sir yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang susah, yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah, niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Wa at-taysir 'ala al-mu'sir yakunu bihasabi 'usratih. Naam. Dan memberikan kemudahan kepada orang yang susah sesuai dengan apa yang dia alami dari kesusahannya. Fal madinu mathalan alladhi laysa 'indahu malun yuwaffi bihi yakunu at-taysir 'alayhi imma bi inzarihi wa imma bi ibrahih. Seperti orang yang dililit utang umpamanya, yang dia tidak memiliki harta untuk dia bayarkan utangnya, maka kemudahan dengan cara memberikan indar, memberikan tangguh, ya, memberikan apa, tangguh, diberikan apa, tangguh. Naam, bahwa perjanjian bulan ini tapi belum ada ya bulan berikutnya. Wa imma bi ibrahih, ataupun kalau memang dia mau dengan melepaskannya. Naam. Wa ibrahu afdal min indhari, melepaskannya lebih afdal daripada memberikan tangguh. Naam. Wa taysiru ala man usiba binakbatin ay yu'ana fi hadhihi an-nakbah. Memberikan kemudahan terhadap orang-orang yang ditimpa suatu ya penderitaan untuk diberi bantuan terhadap derita yang dia derita. Yusa'adu wa tuhawwanu 'alaihi al-musibah, dibantu dan diringankan baginya musibah. Wa yu'adu bil ajri was thawab, kemudian diberikan ya padanya bahwasanya dia akan mendapatkan balasan pahala. Wa ghairu dzalik, dan selain daripada itu. Wal muhimmu anna at-taysir yakunu bihasabil usra allati asabatil insan. Yang paling pokok, paling penting, kata beliau, bahwasanya kemudahan yang bisa kita berikan padanya sesuai dengan apa, kesusahan yang dia hadapi, yang sedang menimpa orang tersebut. Yang kelima, targhibu fi sitril muslim. Yang kelima adalah targhib, motivasi untuk menutupi kekurangan ataupun aib seorang muslim. Naam. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib, kekurangan seorang muslim, maka Allah pun akan menutupi kekurangannya. dan bisa dipahami, membongkar aib seseorang tanpa ada alasan yang syar'i, itu pun akan menyebabkan akan dibongkar aibnya. Naam. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan yang dia lakukan. Jika dia senang membongkar aib-aib seseorang, maka Allah pun akan membongkar aibnya. Karena setiap dari kita ini pasti memiliki apa? Kekurangan. Memiliki apa? Naam. Memiliki dosa yang dia pernah lakukan. Naam. Wal muradu bisitr huwa ikhfa'ul aib. Ikhfa', menyembunyikan aib. Walakinna sitra la yakunu mahmudan illa idza kana fihi maslahah wa la yatadammanu mafsadah. Tetapi kata beliau, menutupi kekurangan ataupun aib tersebut tidaklah terpuji kecuali ada maslahat padanya dan tidak mengandung kerusakan. Adapun ya, menutupinya padahal dengan menutupinya membahayakan kaum muslimin. Naam. Maka ini tidaklah dipandang baik. Naam. Sudah tahu si fulan itu atau si fulana ya, biasa melakukan pengerusakan. Sudah banyak orang yang dirusak. Baik dirinya ataupun hartanya ataupun hubungan bisa putus gara-gara hobi ya, cerita sana sini. Nah, maka diingatkan orang-orang supaya berhati-hati darinya. Nah, orangnya namam, tukang adu domba, ataupun tukang ghibah, waliyadu billah, atau seseorang mengetahui bahwa dia sering mencuri, kemudian ditutup-tutupi, sehingga banyak yang korban, ya, sehingga orang percaya sama dia, ini jangan ditutup-tutupi. Dilaporkan kepada yang berhak ataupun supaya kita mengingatkan kepada orang yang lain supaya dia berhati-hati. Naam. Penting dia betul-betul punya bukti, dia bisa mempertanggungjawabkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi kata beliau, walakinna sitr la yakunu mahmudan illa idza kana fihi maslahah wa lam yatadhamman mafsadah. Menutupi aib seseorang itu dianggap dibaik, dipuji kalau padanya ada kemaslahatan dan tidak mengandung kerusakan dalam menutupinya. Pemasalan al-mujrim, umpamanya seorang mujrim, seorang pelaku kejahatan, idza ajrama, jika dia melakukan kejahatannya, la tustaru alaihi idza kana ma'rufan bisyarri wal fasad, tidak ditutupi kalau memang orang itu sudah ma'ruf, sudah masyhur bahwa dia senang melakukan kejelekan dan kerusakan, kejahatan. Walakinna ar-rajula alladhi yakunu mustaqiman, tetapi seseorang yang pada asalnya dia orang yang baik, orangnya mustaqim, fi zahirihi, pada zahirnya, thumma fa'ala ma la yahillu, kemudian dia melakukan, boleh jadi dia terjebak sesuatu, qaddar Allah, Allah apa? Takdirkan dia melakukan kekeliruan, kesalahan, pada asalnya dia kebaikannya lebih banyak. Naam. Dia dikenal selama ini melakukan perkara itu. Tum, mungkin tapi karena ajakan syahwatnya sehingga dia pun tergelincir. Makanya seperti ini ditutupi. Naam, karena dia tidak ma'ruf melakukan hal itu. Kecuali kalau orangnya sudah ma'ruf pencuri, sudah ma'ruf namam, sudah ma'ruf tukang adu domba, sudah ma'ruf, sudah banyak orang yang dirusak. Maka ini harus segera diingatkan supaya dia jangan merusak orang yang lain. Naam. Jadi boleh mengatakan pemasalan al-mujrimu idza ajram, seorang mujrim, seorang pelaku kejahatan, jika dia melakukan suatu kejahatan, la tustaru alaihi, tidak ditutup-tutupi, idza kana ma'rufan bisyarri wal fasad, kalau orang itu sudah ma'ruf dan sudah masyhur, ya, diketahui banyak melakukan kejahatan dan kerusakan. Walakinna ar-rajula alladhi yakunu mustaqiman, tetapi seseorang yang dia pada asalnya orang yang istiqamah, fi zahiri, pada zahir, summa fa'ala ma la yahil, kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak halal, fahuna qad yakunu sitru maqluban, maka di sini menutupinya adalah sangat diinginkan, dituntut. Fasitru yundaru bihi ilal maslah, maka menutupi kekurangan ataupun kesalahan seseorang, aib seseorang, dilihat maslahatnya. Fal insanun ma'ruf bisyarri wal fasad la yanbaghi sitru. Orang yang sudah ma'ruf karena sudah banyaknya dia melakukan kejahatan tadi, banyaknya melakukan pengerusakan, maka tidak pantasnya ditutup-tutupi. Wal insanun mustaqim fi zahiri, dan seseorang yang asalnya dia istiqamah secara zahir, walakin jara minhu ma jara hadza, tetapi ya terjadi apa yang terjadi padanya, Allah takdirkan ya perbuatan tersebut, hadza huwa alladhi yusannu sitru, maka ini yang apa dianjurkan untuk ditutup ditutupi. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam, al-hasu ala auni 'abdil muslim wa anna Allah ta'ala yu'inul mu'in hasaba i'anati li akhihi. Motivasi untuk membantu seorang hamba dari kalangan kaum muslimin, bahwasanya Allah akan membantu orang itu sesuai dengan ukuran bantuannya terhadap hamba Allah tersebut. Ya, Allah akan membantu seseorang sesuai dengan kadar bantuan kita terhadap hamba Allah yang lain. Naam. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan Allah senantiasa dalam bantuan seorang hambanya selama si hamba itu membantu saudaranya. Wa hadhihi al-kalimatu yarwiha ba'dun nas, dan kalimat ini diucapkan oleh sebagian orang, madama al-'abdu, selama si hamba, walakinna as-sawab ma kana al-'abdu fi auni akhihi kama qalahu sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian orang membawakan hadis ini dengan kalimat madama, sebenarnya semakna. Ya, baik. Tetapi hendaknya kita, ya, upayakan meriwayatkan suatu berita sesuai dengan nasnya. Ya, naam. Walaupun jumhur muhaddithin membolehkan semakna, apa, membawakan, meriwayatkan suatu hadis dengan makna, dengan syarat-syarat diantaranya bahwa dia memang memiliki ilmu pengetahuan tentang hal yang bisa merubah maknanya. Naam. Jangan sampai dia membawakan suatu lafaz yang dia sendiri tidak mengerti bahwa kalau dia bawakan lafaz tersebut bisa merubah artinya maknanya. Kemudian yang ketujuh, al-hasu ala talabil ilmi, motivasi untuk kita menuntut ilmu, ilmu agama. Al-hasu ala talabil ilmi, dorongan motivasi agar seseorang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma saharallahu lahu tariqan ilal jannah, barang siapa yang menempuh satu jalan, nah, dengan tujuan dia untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan orangnya, orang tersebut, Allah akan mudahkan bagi orang tersebut untuk apa? Meraih jalan masuk surga. Wa qad sabaqa fi syarhi ma'na tariq wa annahu ismani hissi wa ma'nawi, dan telah berlalu penjelasan at-tariq, wa ada dua maknanya, baik itu jalan hissi, jalan yang ma'ruf yang kita lalui setiap hari jika kita pijak ketika kita berangkat menuntut ilmu, demikian pula maknawi berupa metode, ya, baik itu dengan membaca ataupun mendengar audio rekaman-rekaman. Nah, kemudian yang ke-8, fadilatu ijtima'in nas ala qira'atil Qur'an, keutamaan berkumpulnya orang-orang dalam membaca Al-Qur'an. Liqauli wa majtama'a qaumun fi baitin min buyuti la yaquluna kitaballahi ila akhir. Yang ke-9, anna husul hadza thawab la yakunu illa ijtama'u fi baitillah. Puasanya, keutamaan ini, kata beliau, tidak akan terwujud kecuali apabila mereka berkumpul di baitullah, di masjid Allah, ay fi masjidin min masajidi, di salah satu masjid, di masjid-masjid, liyanalu bidzalika syarafal makan, agar mereka mendapatkan, ya, itu semua dengan melalui keutamaan tempat, itu masjid. Lianna afdalal biqa masajiduha, karena seafdal-afdal biqa, tempat di muka bumi adalah yang di situ terdapat masjid. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, dengan hadis ini dan yang semakna dengannya, ya, memberikan bahwasanya keutamaan ini hanya bisa diraih ketika dilakukan di masjid. Naam. Ada sebagian yang menyebutkan di mana saja, akan tetapi lafaz yang kuat, yang sahih, dan ini yang dinyatakan oleh beliau di sini, bahwasanya keutamaan tadi hanya bisa diraih ketika di masjid, bukan di rumah. Nah, kemudian yang ke-10, bayanu husuli hadzal ajril azim, penjelasan ya akan tercapainya, bahwasanya seseorang bisa mencapai pahala yang agung ini. Naam, bayanu husuli hadzal ajril azim, yaitu tanazzala alaihimus sakinah, ketenangan akan turun kepada mereka ketika mereka di melakukannya di masjid. Wahiyat tuma'nina al-qalbiyah, ketenangan adalah ketenangan hati, jiwa. Wa takshahumur rahmah, rahmat Allah meliputi mereka, itu ghattihim, itu menutupi mereka. Wa tahuffuhumul malaika, mereka di kelilingi oleh para malaikat. Itu hitu bihim min kulli janib, dikelilingi oleh para malaikat. Wa yadhkuruhumullahu biman indahu minal malaika, dan Allah akan membanggakan mereka, menyebut-nyebut mereka biman indahu, terhadap siapa yang ada di sisinya, minal malaika, dari kalangan para malaikat. Li'annam yadhkurunallaha ta'ala inda malak, karena mereka menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala inda malain, nam di hadapan tempat yang ramai. Wa qala Allahu ta'ala fil hadits qudsi man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairum min. Sementara Allah mengatakan dalam hadits qudsi, siapa yang menyebutkanku di tempat yang ramai, dzakartu fi mala'in khairum minhu, fi mala'in khairum minhu, maka aku akan sebutkan orang itu juga di tempat yang lebih baik darinya. Naam. Anna an-nasab la yanfa'u idza lam yakun al-amal as-salih. Buat nasab seseorang yang mulia, baik itu dia keturunan puang kalau dia merasa puang, atau keturunan andi kalau dia merasa andi, atau keturunan opu kalau dia merasa opu. Naam, ataupun keturunan raden kalau dia keturunannya raden. Apapun, bahwasanya nasab seseorang tidak akan bermanfaat kecuali atau kalau tidak disertai dengan amal saleh. Naam, liqauli wa man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Siapa yang telat dalam amalannya, maka tidak akan dipercepat, tidak akan diangkat oleh nasabnya. Annahu yanbaghi lil insani an la yaqtar bi nafsihi. Hendaknya seseorang jangan tertipu dengan dirinya. Wa yahtamma bi amalihi salih, untuk dia bahkan hendaknya dia lebih fokus terhadap amal solehnya. Hatta yanala bihi darajatil ula, sampai dia bisa meraih derajat yang tinggi. Jangan tertipu dengan bahwasanya dia merasa nasabnya bagus, ataupun tertipu karena posisinya mungkin yang bagus, pekerjaannya yang bagus, penghasilannya yang bagus, sementara amalan tidak bagus. Bahkan hendaknya kita, jika kita mau diperbaiki oleh Allah Azza wa Jal, maka hendaknya kita memperbaiki amalan kita. Naam, yang pertama tauhid tentunya, yang paling utama mentauhidkan Allah Azza wa Jal, termasuk tentunya dalam hal ini perkara hati, perkara niat, karena ini terkait dengan masalah hati. Naam, hati, niat itu terkait dengan masalah tauhid. Naam, demikian pula perkara ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat lima waktu kita. Sholat lima waktu. Naam, hendaknya seseorang betul-betul mempelajari tata cara sholatnya Nabi SAW, mulai dari perkara taharah, supaya benar-benar dia dapat melakukan sholat seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan dengan ini insyaAllah kita bisa meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam.